Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pada malam hari ini dars atau kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana kita sampai pada bab yang keempat pada kitab Bussalah, yaitu tentang syurutus salah, syarat-syarat salat. Kita telah sampai pada syarat yang keenam, yaitu sitrul aurah, menutup aurat, ma'al kudrah. Menutup aurat bagi orang yang mampu untuk menutupnya dengan sesuatu yang tidak mensifati kulit. Maksudnya kainnya itu tebal, tidak tipis, dan tidak transparan. Telah kita jelaskan pula bahwa tentang sitrul aurah berbeda antara laki-laki dengan wanita, dan juga berbeda menutup aurat ketika sholat ini adalah hak Allah Azza wa Jal. Menutup aurat ketika sholat ini adalah hak Allah, sehingga di sana ada beberapa aurat terkhusus bagi wanita yang mana diperbolehkan untuk ditampakkan bagi mahramnya, barakallahu fikum, namun ketika sholat tidak boleh untuk ditampakkan atau harus ditutup, sehingga seperti yang sudah kita sebutkan harus dibedakan. Begitu pula ada beberapa aurat, ada beberapa anggota tubuh bagi pria yang mana itu bukan bagian dari aurat di luar sholat, barakallahu fikum, seperti al-mangkib, pundak. Nanti akan kita jelaskan adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan pundak terbuka. Di luar sholat itu bukanlah aurat bagi pria, karena batasan aurah sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan adalah ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Ini aurat bagi pria. Namun di dalam sholat lain lagi halnya. Di sana ada tambahan, barakallahu fikum, yaitu al-mangkib. Ditutupnya al-mangkib, barakallahu fikum, karena di sana ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan tidak menutupi pundaknya atau bahunya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan dalil di sini tentang wajibnya menutup aurat, yaitu ayat ya bani adam khuzuz zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah pergunakanlah perhiasan kalian. Dijelaskan oleh para ulama, yakni as-siyab, yang dimaksud dengan zinah di sini, zinah kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah perhiasan, perhiasan kalian. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah al-libas, as-siyab, pakaian kalian. Inda kulli masjid, ketika kalian hendak ke masjid. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang sudah balighah, yang sudah mendapati haid. Maksudnya wanita yang sudah balighah kecuali dengan dia menggunakan khimar, jilbab atau mukena kalau bahasa kitanya. Barakallahu fikum. Wa auratul rajulul baligh, dan aurat laki-laki yang baligh, ma baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir radhiyallahu anhuma, idza sallaita fi thawbin wahidin fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Apabila kalian sholat dengan menggunakan satu kain, sholat dengan satu helai kain, apabila kain tersebut lapang, faltahif bihi, maka jadikanlah dia seperti selimut, maksudnya menutupi seluruh tubuh. Barakallahu fikum. Masuk padanya pundak. Faltahif bihi, jadikan, maksudnya barakallahu fikum, tutupilah seluruh tubuh kalian dengannya. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi, kalau seandainya kain tersebut sempit, maka jadikanlah dia seperti sarung. Fattazir bihi, maka jadikanlah dia menjadi sarung, seperti sarung. Barakallahu fikum, kalau seandainya dia sempit. Wal aula wal afdal, akan tetapi yang utama dan lebih baik, an yaj'ala 'ala 'atiki syai'an minas thiyab, dia meletakkan bagian dari kain tersebut di atas pundaknya, menutupkan bagian dari sebagian dari kain tersebut di atas pundaknya atau di atas bahunya. Atik itu adalah maudi'u ar-rida, tempat biasa selendang di, barakallahu fikum, diletakkan. Nah, di atas bahu atau di atas pundak. Barakallahu fikum. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahar rajula an yusalliya fi thawb walaysa ala atikihi minhu syai', dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk sholat menggunakan satu kain yang mana tidak ada di atas pundaknya bagian dari kain tersebut. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya ikhwani fiddin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang di dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu fi lihafin wahidin la yatawashshah bihi, ay la yatawashshah bihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki sholat dengan menggunakan satu kain yang mana kain tersebut tidak lapang, maksudnya tidak menutupi seluruh tubuhnya, tidak menutupi tubuhnya. Barakallahu fikum. Bagian-bagian yang harus ditutup ketika sholat. Di dalam riwayat Abu Dawud, wa naha an yusalli ar-rajula fi sarawila wa laysa alaihi rida. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sholat hanya menggunakan celana. Celana maksudnya dia sudah menutupi batas aurat dari pusar ke lutut. Naam, wa laysa alaihi rida, sementara tidak ada selendang yang dia taruh di atas pundaknya atau di atas bahunya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, tentang pembahasan ini tentang sholat hanya menggunakan satu helai kain, kemudian bagian pundaknya terbuka. Beliau mengatakan wa fil haditsi dalalatun ala annahu yajibu 'alal musalliya an yastura min badanihi ma laisa bi'aurah wa huwa al-qismul a'la minhu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan, hadis ini terdapat dalil padanya bahwa wajibnya bagi seorang yang sholat untuk menutupi bagian dari badannya yang mana bagian tersebut bukanlah aurah bagi seorang laki-laki, yaitu bagian pundak. Barakallahu fikum. Bagian pundak ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan dan mewajibkan bagi seseorang untuk sholat untuk menutupi bagian dari badannya padahal itu bukanlah aurah. Wa huwal qismul a'la minhu, yaitu bagian teratas, bagian atas dari auratnya setelah pusar ke atas. Wa dzalika in wajada. Yang demikian itu diwajibkan kalau seandainya dia mendapati, dia mendapati sesuatu untuk menutupinya. Kama yadullu alaihi hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ghairuh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith Ibnu Umar dan yang lainnya. Wa zahirun nahyi yufidu butlan as-salah. Dan zahir nahi, zahir larangan di sini secara zahir, secara jelas, secara tampak dari larangan pada hadis tersebut menunjukkan tentang batalnya sholat orang yang menyengaja untuk membuka bagian dari pundaknya tersebut. Wa yu'akkidu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi minhu syai. Dan apa yang disebutkan tadi dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, janganlah salah seorang salat di antara kalian dengan menggunakan satu helai kain, satu pakaian, laisa ala atikihi, yang mana tidak ada di atas pundaknya bagian dari pakaian tersebut. Barakallahu fikum. Tidak ada bagian dari pundaknya, tidak ada di atas pundaknya bagian dari pakaian tersebut. Kalau seandainya pakaian tersebut dia sholat hanya menggunakan satu jenis pakaian saja, naam, tapi menutupi bagian pundaknya, maka ini tidak mengapa. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Wal afdol tentunya ikhwani fiddin, yang utama adalah dia menggunakan dua jenis pakaian, dua helai pakaian untuk menutupi bagian bawahnya dan bagian atasnya. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Berkata Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autor tentang pembahasan ini, salat dengan sengaja membuka bagian pundak, bagian bahu. Waqad hamala al-jumhur hadha an-nahya 'ala tanzih. Jumhurul ulama, mayoritas ulama menyebutkan bahwa larangan tersebut fungsinya adalah memberikan sebuah hukum makruh. Hukumnya makruh, karahatu tanzih. Hukumnya makruh. Wa an Ahmad, dan diriwayatkan oleh dari al-Imam Ahmad, la tasihu salatu man qadira ala dzalika fatarakahu. Tidak sah salat seseorang yang mampu untuk menutupinya kemudian dia meninggalkannya, meninggalkan menutup, perbuatan menutup bagian dari bahunya tersebut. Dan juga ada riwayat lain dari beliau tentang pembahasan ini, watasihu wayatsam, salatnya sah tapi dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salat dengan menggunakan satu helai pakaian, naam, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi dengan syarat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa yang pertama, pakaian tersebut harus menutupi bagian dari bahunya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi syai'un. Janganlah salah seorang di antara kalian salat dengan menggunakan sehelai pakaian yang mana tidak ada di atas dua pundaknya bagian dari pakaian tersebut yang menutupi bagian yang menutupi dua pundaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang seandainya dia hanya memiliki satu helai pakaian, barakallahu fikum, dan pakaian tersebut sempit, maka tidak mengapa bagi dia untuk membuka bagian pundaknya. Nah, karena itulah batas kemampuan dia. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab, disebutkan wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Kalau seandainya kain itu sempit. Naam. Idza shallaita fi thawbin wahid, kalau seandainya engkau salat menggunakan satu helai pakaian, satu helai kain, apabila dia lapang, faltahif bihi. Naam. Maka tutupilah seluruh tubuh kalian yang bagian-bagian yang harus ditutup ketika sholat. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Kalau seandainya sempit, kecil, maka jadikanlah kain tersebut seperti sarung. Fattazir bihi. Jadikan dia sebagai izar. Naam. Sehingga mengharuskan bagian pundaknya terbuka. Naam. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sholat menggunakan satu helai pakaian boleh dengan syarat yang pertama, barakallahu fikum, bahwa dia harus menjadikan bagian dari kain tersebut menutupi bagian pundaknya. Yang kedua, dia tidak memiliki pakaian lain kecuali pakaian yang satu tersebut dan dia sempit, maka tidak mengapa dia menjadikan kain tersebut hanya sebatas dipakai seperti sarung, yaitu menutupi dari pusar ke bawah. Barakallahu fikum. Adapun perempuan, aurat indal mar'ah fis shalah, aurat bagi wanita ketika sholat, dikatakan di sini wal mar'atu kulluha auratun illa wajhuha wa kaffaiha. Adapun wanita, seluruh tubuhnya adalah aurah kecuali bagian wajah dan dua telapak tangannya. Dua kaf ini, dua ini, bukan telapak tangan saja, mulai dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Ini kaf. Barakallahu fikum. Illa idza shalla amamal ajanib. Kecuali kalau seandainya dia sholat di depan ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Naam, sholat di tempat terbuka. Ay ghairil maharim. Ghairil maharim. Selain mahram-mahramnya. Fa innaha tughatti kulla syai'in. Maka kalau begitu dia menutupi seluruh tubuhnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu aurah. Mar'ah, perempuan tersebut aurah. perempuan tersebut seluruhnya aurah ala qaulin, salah satu pendapat. Barakallahu fikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang sudah balighah kecuali dengan menggunakan khimar. Apa itu khimar? Jilbab atau mukena. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dikatakan tadi bahwa wajib bagi wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya di dalam sholat selain wajah dan dua, mulai dari pergelangan tangannya. Barakallahu fikum. Telapak tangan, mulai dari pergelangan tangan sampai ujung jarinya. Ini kalau seandainya dia sholat di rumahnya, di hadapan mahram-mahramnya. Dalilnya adalah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dia tidak boleh menampakkan, para wanita tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang pantas untuk tampak saja darinya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya tentang ayat ini, ay la yudhhirna syai'an minazina lil ajanib illa ma la yumkinu ikhfa'uhu. Maksudnya adalah dia tidak menampakkan sesuatu dari perhiasannya terhadap orang-orang yang bukan mahramnya kecuali yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, berkata Ibnu Munzir barakallahu fikum, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha al-aya anna dhalika al-kaffan wal-wajh famimman rawaina dhalika anhu Ibnu Abbas wa Atha wa Makhul wa Sa'id bin Jubair. Bahwasannya yang dikecualikan di dalam ayat ini adalah dua tangan, mulai dari pergelangan tangan sampai ujung jari, wal wajah, dan wajah. Yang meriwayatkan tentang pendapat ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Atha wa Makhul wa Sa'id bin Jubair rahimahumullah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwan fillah, yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha terkhusus di dalam salat adalah bagian wajah dan dua telapak tangan. Itu kalau seandainya dia salat barakallahu fikum di hadapan mahramnya atau di rumahnya. Adapun kalau seandainya dia salat di tempat terbuka yang di situ ada al-ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian terkait dengan zinatur rajuli inda shalah, perhiasan laki-laki tentang di dalam salat, pakaian laki-laki di dalam salat. Ayat yang kita sebutkan tadi, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Al-A'raf ayat 31, wahai Bani Adam, pergunakanlah perhiasan kalian ketika hendak ke masjid. Nah, tentang ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kana rijalun yatufuna bil baiti uratan fa'amarahumullahu bizzina. Dahulu orang-orang tawaf, orang-orang jahiliyah tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mempergunakan az-zinah wa zinah al-libas. Zinah ini adalah al-libas, pakaian. Wa huwa ma yuwari as-sau'ah wa ma siwa dzalika. Libas yaitu pakaian yang menutup aurat, yang menutup aurat. Dari pakaian-pakaian yang bagus. Maka berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa li hadhil ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnah at-tajammulu 'inda shalah. Berdasarkan ayat ini dan nas-nas yang diriwayatkan yang semakna dengannya dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil kesimpulan disunnahkannya at-tajammulu 'inda shalah. Minas sunnati at-tajammulu 'inda shalah. Termasuk di antara sunnah kita berhias ketika hendak melaksanakan salat. Berhias menggunakan pakaian yang paling bagus yang kita punya tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan. Wala siyama yaumal jum'ah wa yaumal 'id. Terutama pada hari Jumat dan hari 'id, hari raya. Watib, dan juga disunahkan untuk menggunakan wewangian. Li'annahu minaz-zinah, kata Syekh. Karena itu termasuk bagian dari perhiasan. Wasiwak, li'annahu min tamami dzalika wa min afdalil libas al-bayat. Dan termasuk bersiwak, membersihkan gigi. Dan itu termasuk penyempurnanya. Wa min afdalil libas al-bayat. Dan sebaik-baik kain dan sebaik-baik pakaian adalah al-bayat yang berwarna putih. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat? Apa hukum sholat? Barakallahu fikum, dalam keadaan rambut terbuka atau kepala terbuka, tidak menggunakan serban atau kalansuah, peci. Nah, apakah ini termasuk sunnah atau tidak? Sayyid Sabiq di dalam fikhu sunnah, barakallahu fikum, mengatakan tidak ada keafdoliahannya, keutamaan dari sisi syar'i tentang menggunakan penutup kepala ketika sholat bagi pria. Nah, maka pernyataan ini dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah. Kitab Tamamul Minnah ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Albani sebagai koreksi terhadap kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, walladhi arahu fi hadhil mas'alah. Yang saya lihat dalam permasalahan ini, annas shalah hasirur ra'si makruhatun, bahwasanya salat dalam keadaan kepala terbuka itu makruh, walaupun dia salat sendiri. Nah, walaupun dia salat sendiri bukan di masjid. Dzalika li'annahu wa dzalika annahu minal musallami bihi istihbabu dukhulil muslimi fi shalah fi akmali hay'atin islamiyatin. Yang demikian itu dikarenakan sebuah hal yang sama-sama kita terima dan sama-sama kita yakini bahwa, apa itu yang sama-sama kita terima dan sama-sama kita yakini? Disenanginya seseorang muslim masuk di dalam sholat dalam keadaan islami yang paling sempurna, dalam busana islami yang paling sempurna. Berdasarkan hadith barakallahu fikum yang telah disebutkan tadi, nam yaitu fa innallaha ahaqqu an yutazayyana lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk kita berhias untuk menghadapnya. Barakallahu fikum. Kita lebih pantas dan lebih layak dan lebih harus untuk kita berhias untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fi shalah, Dan ketika sholat kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa minal hayatil hasanah fi urfis salaf i'tiyadu hasril ra'si was-sair kadzalika fit turuqat wad-dukhul kadzalika fil amakinil ibadat. Dan termasuk dan bukanlah bagian atau keadaan yang baik, bukanlah penampilan yang baik di dalam penilaian salaf dalam keadaan rambut terbuka. Nah, salaf rahimahullah menilai bahwa penampilan dalam keadaan rambut terbuka itu bukanlah penampilan yang baik. Wasairi kadzalika fit turuqat, baik ketika berada di masjid ataupun ketika sedang berjalan di jalan. Nah, berjalan di pasar, berjalan di mana saja. Nah, wadhuhul kadzalika fi amakinil ibadat. Bal hadhi 'adatun ajnabiyyah. Bahkan yang seperti ini adalah adah kebiasaannya orang-orang kufar. Tasarrabat ila kathirin minal biladil islamiyah. Yang banyak masuk kepada negeri-negeri kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, Syekh Al-Albani menilai bahwa salat dengan rambut terbuka, barakallahu fikum, hukumnya adalah makruh. Naam, wal afdol lebih utama bagi dia untuk menutup rambutnya, menutup kepalanya. Dan bahkan termasuk salaf, penampilan para salaf. Naam, mereka selalu menutup kepalanya, bagian kepalanya, baik ketika hendak sholat ataupun di luar sholat, di luar rumah. Naam, dan mereka menilai bahwa penampilan orang yang tidak menutup bagian rambutnya, bagian kepalanya, itu termasuk diantara penampilan yang tidak baik. Naam, salafun salih menilai demikian sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kita lanjutkan. Syarat yang ketujuh, ijtinabun najasah fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi. Menjauhkan najis pada badannya, pada pakaiannya, dan pada tempatnya. Harus bersih dari najis. Badan, pakaian, dan tempatnya harus bersih dari najis. Ay makan solatihi, tempat solatnya. Mal kudroh. Nah, kalau seandainya dia memiliki kemampuan, adanya kemampuan untuk melakukan demikian. Nah, adapun yang menyengaja dalam hal ini, dia memiliki kemampuan akan tetapi tidak berusaha, barakallahu fikum, maka sholatnya tidak sah. Liqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Nah, dan pakaianmu sucikanlah, wa thiyabaka fatahhir. Nah, wahyu yang kedua turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat di awal surat Al-Muddatsir. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu sucikanlah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam tanazzahu 'anil baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Tanazzahu 'anil baul, jagalah diri kalian dari al-baul. Tanazzahu, bersihkanlah diri kalian dari al-baul, dari pipis. Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu, karena banyak azab kober, mayoritas azab kober, keumuman azab kubur itu adalah karena al-baul, karena al-baul. Nah, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi pernah melewati dua kobrain, dua kubur, kemudian beliau mengatakan ala innahuma la yu'adzabani, ketahuilah bahwa dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka tidaklah disiksa karena perkara besar. Nah, menurut mereka berdua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salah satunya adalah wa kana la yastanzihu anil baul. Nah, yang kedua dia tidak berjaga-jaga dari al-baul. Tidak berjaga-jaga dari al-baul. Nah, tidak membersihkan diri dari al-baul. Inilah yang kita lihat banyak dari orang-orang nam setelah keluar tanpa dia membersihkannya kemudian langsung disimpan. Wal-iyadzubillah. Dikhawatirkan. Nam wal-iyadzubillah ini termasuk di antara sebab seseorang mendapatkan azabul qabr. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li asma fi damil haid yusibu thawba. Dan juga berdasarkan perkataan Nabi terhadap asma tentang darah haid yang mengenai pakaian. Nabi mengatakan tahuttuhu thumma takrusuhu bilma thumma tandohuhu thumma tusalli fihi. Digosok kain tersebut, disikat, thumma takrusuhu, kemudian dikerik naam dengan air, thumma tandohuhu, kemudian disiram naam thumma tusalli fihi, kemudian hendaklah dia sholat menggunakan pakaian tersebut. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi tentang baul itu adalah kebersihan badan. Kebersihan badan dari najis. Adapun dalil kebersihan pakaian, mulai dari ayat wasiyah baka fatahir, dan juga hadis tentang wanita yang mana pakaiannya terkena darah haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membasuhnya. Dan juga adapun dalil tentang wajibnya suci tempat sholat kita dari najis adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kepada para sahabatnya, wa qad balal a'rabi fil masjid, ketika seorang a'rabi Arab gunung datang dan baul pipis di salah satu sisi masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ariku ala baulihi sijlan min ma'in. Siramkanlah di atas baulnya dengan air, dengan seember air. Barakallahu fikum. Siramkanlah di atas baulnya, di atas tempat pipisnya. Barakallahu fikum, dengan seember air. Lalu bagaimana kalau seandainya dia barakallahu fikum dalam pembahasan pakaian dan tempat bukan badan, pakaian dan tempat. Adapun badan, kalau seandainya dia sholat dalam keadaan badannya ada najis, barakallahu fikum, maka harus soal wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Sehingga barakallahu fikum harus diulang sholatnya. Beda dengan pakaian atau tempat. Dia sholat dalam keadaan tidak tahu bahwa pakaiannya terkena najis atau tempatnya ada najis. Nah, barakallahu fikum, bagaimana sikap dia? Maka dijawab oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, kalau seandainya dia ingat dan sadar bahwa pakaiannya ada najisnya dalam keadaan dia sedang sholat, kalau seandainya memungkinkan bagi dia untuk melepasnya, nah, tanpa membutuhkan gerakan yang banyak, barakallahu fikum, maka dilepas seketika. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melepaskan sendalnya di dalam salat. Nah, barakallahu fikum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan sendal bersama para sahabatnya, hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian ketika salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas sendalnya dan diikuti oleh para sahabat. Selesai sholat Nabi bertanya, kenapa kalian ikut melepas sendal? Mereka menjawab, kami melihat engkau melepas sendal, maka kami pun turut melepas sendal, kata para sahabat. Maka Nabi mengatakan, inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran wa fi riwayah khabasan. Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan memberitakan kepadaku bahwa padanya, pada dua sendal tersebut, ada najisnya, sehingga saya melepaskannya. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berdalilkan bahwa seseorang apabila dia lupa, barakallahu fikum, dan dia hanya ingat ketika sedang melaksanakan sholat bahwa pakaiannya terkena najis, maka kalau seandainya memungkinkan untuk dibuka tanpa mengeluarkan gerakan yang banyak, maka segera dibuka. Namun kalau seandainya tidak mungkin dibuka di tempat, misalnya celananya atau pakaian dalamnya pakaian yang lainnya, atau membutuhkan gerakan yang banyak, atau tidak mungkin dibuka langsung di tempat, maka dia harus membatalkan sholatnya dan mengganti pakaiannya. Andai kata kalau seandainya dia ingatnya setelah sholat baru ingat bahwa pada pakaiannya ada najis, maka tidak wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya. Kenapa demikian? Beliau berdalilkan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat melepas sendalnya. Sisi pendalilannya bagaimana? Bahwa Rasulullah tidak mengulang salat dari awal. Rasulullah tidak mengulang salat dari awal. Dan justru Rasulullah meneruskan salatnya. Andai kata sholat beliau itu tidak sah, andai kata dalam keadaan lupa dia bahwa pakaiannya itu ada najisnya, menyebabkan sholat itu tidak sah, barakallahu fikum, maka niscaya Nabi SAW akan membatalkan sholatnya dan mengulang dari awal setelah melepaskan pakaian atau bagian dari pakaian dia yang terkena najis. Akan tetapi di dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengulang, justru melanjutkannya setelah melepasnya. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin, membersihkan pakaian, tempat dan badan dari najis merupakan syarat yang harus dilaksanakan sebelum sholat. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita semua ketika hendak masuk kamar mandi membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'id, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan wanita. Namun dijelaskan oleh para ulama, syaitan itu sangat berupaya untuk merusak ibadah kaum muslimin, hamba-hamba Allah. Di antaranya adalah, bisa jadi mereka menempelkan benda-benda najis pada pakaian-pakaian kaum muslimin ketika dia buang hajat. Maka oleh karena itu sangat dianjurkan dan disunahkan untuk kita membaca doa ini, berjaga-jaga supaya sholat kita itu sempurna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.